Ya, semoga lagu ini bisa menjadi media untuk saya bersilaturahmi kepada teman-teman semuanya. Ya, Salam. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ucapkan sapa kepada saudara sekalian. Kudoakan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan di dalam kehidupan, lancar aman terkendalikan dalam menjalani semua kegiatan kita, saling mendoakan. Ya, assalamualaikum. Ucapkan sambil tersenyum. Mohon dijawab dengan hati ikhlas, wahai saudara satu kaum. Semoga kita selamat hidup bermanfaat di dunia maupun nanti di akhirat. Salam ya Habib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, jawab sapaanmu. Sambil tak lupa ku juga mendoakan diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, diampuni segala dosa terhadap Yang Maha Kuasa atau kita sesama manusia. Ya, waalaikumsalam. Pasti ku jawab dengan ikhlas tersenyum, karena kita saudara walau berbeda masih satu kaum. Semoga kita selamat hidup bermanfaat di dunia maupun nanti di akhirat. Ya, ya, waalaikumsalam. Aha. Salam ya Habib, assalamualaikum. Salam ya Habib.